India, coffee's free. Coffee's free. Abroad I'm in a party. Selamat sore Mitra Bisnis Pas FM Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasikers di Yasik FM Jogja. Dan Anda di seluruh Indonesia yang bisa mendengar Kafis Break sore ini di jaringan Pas FM, streamer pasfm.com maupun channel 505 Indovision. Saya Dona Orisa kembali menghadirkan biang penasaran Kafi Kurnia. Sore Bang Kafi. Selamat sore. Sudah 2 minggu kita tak bertemu di 2 kali periode Rabu, akhirnya sekarang ketemu. Meskipun tadi siang tetap ada rasa was-was gitu ya, kok ada demo lagi. Dari tadinya 100 orang, 200, sampai 600 orang. Tapi untunglah aman, nggak sampai heboh-heboh gimana gitu kan. Meskipun membatalkan rencana juga sih. Banyak yang mau lunch bareng sama klien-kliennya batal tadi siang menuju ke Tamrin. Semua nggak bisa. Di Tamrin tutup. Ditutup, makanya. That's why. Tapi gimana Bang, by the way kalau ngomongin situasi politik sekarang di Indonesia sedang begini, bisnis gimana sih? Bisnis goncang ganjing. Ikut juga? Oh iya dong, oh iya dong. Aku pikir tetap aman, damai, sejahtera. Enggak. Pantesan, ikut goncang ganjing seperti di pasar, harga sembako semua juga naik. Sama, makanya kan saham goncang ganjing, rupiah goncang ganjing, terus kalau kita baca koran ya, stres. Apalagi udah mau bulan puasa kan, iya. Harga naik-naik, terus katanya inilah gagal panen, itulah gagal panen, cuaca ekstrim. Tapi emang bener Bang, hari ini panas, kalau besok hujan, terus kan ini udah musim panas. Nah kalau kita begitu, kan apa gak pusing? Pusing juga ya. Iya, makanya tadi saya di internet ngelihat gambar banyak orang pusing nungguin panadol. Pada pusing tadi ya, sakit kepala. Pada nungguin deh. Pada nungguin, nih obat kagak datang. Iya sih, karena semua serba kejepit ya Bang. Kalau boleh dikata, kemarin pada ribut, wah BBM naik, BBM naik. Ini beberapa partai yang membela partai buruh, maksudnya Serikat Buruh udah mulai siap-siap. Waduh, kalau BBM naik, upah buruh mesti naik lagi 30%. Pengusaha kejepit lagi. Ya, nah, makanya habis UMR suruh naik 2 jutaan, naik lagi tadi, 30%. Tadi saya di Facebook mengusulkan jangan hanya ada upah minimum, tapi juga ada upah maksimum. Supaya gajinya enggak kegedean. Iya. Lama-lama adil dong, ada upah minimum masa kagak ada upah maksimum. Iya, benar. Kalau minimum 2 juta maksimum lu mau berapa, Bang? Kita pantes-pantesin. Pantes-pantesin ya. Oke, by the way, sore ini kita lagi enggak ngomongin yang saham lah, yang bensin lah, yang apalah. Tapi gak tahu juga kalau nanti Bang Kafi mau mengkaitkan dengan hal itu. Karena tadi dengar bocorannya Bang Kafi, kita mau ngomongin yang judulnya topik kita sore ini, Mitra Bisnis. Tidak ada kata-kata gagal. Kata gagal itu tidak ada. Tidak dikenal. Tidak dikenal. Are you sure? Padahal selalu kita dari kecil sudah terdogma bahwa kegagalan itu adalah guru buat kita. Pengalaman yang berharga. Jadi kalau Anda lihat ya, banyak sekali orang-orang terkenal mendefinisikan gagal. Ada yang gagal adalah sukses yang tertunda. Kegagalan adalah pelajaran yang paling bagus apa segala macam. Tapi mengapa dalam bahasa Jawa tidak ada kosakata gagal? Dalam bahasa Jawa tidak ada. Dan juga tidak ada kosakata sukses. Tuh dia, kita kebanyakan main sama barat sih ya. Ketemunya failed and success. Iya, makanya kita harus tanya sama moyang kita, para pendengar kita. Mitra Bisnis, gimana nih? Coba, apa kata sukses dalam bahasa Jawa dan apa kata gagal dalam bahasa Jawa? Ayo loh, cepat tanya Mbah. Kira-kira nemu gak apa sih kata gagal dalam bahasa Jawa dan kata sukses dalam bahasa Jawa? Silakan yuk, kita undang Anda SMS aja di 0816924924 untuk sharing bareng. Seperti biasa ada t-shirt dan juga buku, dan masih dengan Passion for Freedom yang akan dibagikan untuk Mitra Bisnis sore ini. Silakan bergabung bersama Kafis Break. Kita undang Anda SMS, sertakan nama dan kota Anda atau telepon di 633-9160. Nah menarik ini Bang, ketika itu dikatakan Bang Kafi bahwa tidak ada kata gagal. Jadi apa sebenarnya dalam hidup ini yang setiap kali orang bilang I'm failed, aku gagal gitu. Makanya kata ada, kata gagal. Benar nggak ada ya? Iya. Jadi, berarti benar juga gagal itu kesuksesan yang tertunda. Allah. Nggak ada. Anda harus berpikir nggak ada. Jadi karena tidak ada, karena kita tidak mengenal kata gagal dalam kosakata bahasa Jawa, mestinya kita tidak memvonis siapapun gagal. Karena kita nggak mengenal kata gagal, nggak ada itu kata gagal. Gitu loh. Kata gagal itu adalah, menurut saya, adalah kutukan dan makian dari orang-orang tertentu. Hmm. Yang memaki dan mengutuk orang-orang tertentu, kamu gagal. Mestinya nggak ada. Nggak ada kata itu. Nggak ada. Kamus bahasa Indonesia ada? Kalau bahasa Indonesia gagal ada. Gagal tambah kean, kegagalan. Halah. Tapi ini kali lagi kita dalam kamus bahasa Jawa. Coba siapa yang bisa memecahkan ini rekor. Ini ada sayembara dari Bang Afi ya. Kira-kira dalam bahasa Jawa tuh apa sih gagal dalam bahasa Jawa? Lalu sukses bahasa Jawanya tuh apa gitu? Yeah. Coba buka-buka lagi kamus bahasa Jawanya. Nah kita mesti break dulu Mitra Bisnis. Sekali lagi Anda yang ingin join bersama kami, silahkan SMS di 0816 924 924. Boleh cantumkan nama dan kota Anda, karena sore ini Kafis Break dipancarkan di Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasika FM Jogja, dan di seluruh Indonesia. Jadi tetap bersama kami.